بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanin kiram rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir, yaitu kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari tafsir ayat yang ke-172 sampai 173 dari surat Al-Baqarah. Kita masuk sekarang kepada ayat yang ke-174 sampai 176. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-174 sampai 176. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Alkitab, dan mereka menjual Alkitab tersebut dengan harga yang murah. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menelan ke dalam perut mereka kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim walahum azabun alim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka itu adalah orang-orang yang rela membeli kesesatan ya dengan petunjuk dan membeli azab dengan maghfirah. Nah, mereka lebih menginginkan kesesatan daripada petunjuk. Lebih memilih azab daripada ampunan. Fama asbarahum 'alan nar. Maka alangkah beraninya mereka menantang api neraka. Wal iyadzu billah. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan al-kitab yang membawa kebenaran. Kemudian sebagian mereka atau mereka mengingkarinya. Baik mengingkari semuanya atau sebagiannya. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi syiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang al-kitab, sungguh mereka berada dalam kesesatan yang jauh. Penyimpangan yang sangat jauh. Nah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita baca tadi, ya. Terdapat ancaman yang keras bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Nah. Bahaya, ya, dari menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu. Ya. Apa ancamannya? Nah, api neraka. Ya. Allah tidak akan berbicara dengannya pada hari kiamat dan Allah tidak akan mensucikannya dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara dari kalangan Ahlul Kitab yang mereka menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam Al-Kitab. Menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal ada dalam Taurat, ada dalam Injil, tetapi disembunyikan. Untuk apa? Naam, untuk menukarnya naam dengan harga yang murah yaitu nilai-nilai dunia. Naam. Karena kalau manusia tahu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam Taurat, ada dalam Injil, ya, maka mereka akan kehilangan pekerjaan, ya. Naam, akan kehilangan naam dunia, ya, mereka yang selama ini mereka mengambil dunia dari situ, ya. Mereka rela menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan harga yang murah, ya. Mereka menyembunyikan, nah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendapatkan naam nilai-nilai dunia. Nah, ini maknanya. Mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah termasuk diantaranya sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Al-Kitab, ya. Mereka tutupi dalam rangka mendapatkan dunia atau harta dunia. Nah. Maka orang-orang seperti ini, naam, pantas bagi mereka untuk masuk ke dalam neraka. Pantas bagi mereka azab yang pedih. Wal iyadzu billah. Nah. Ini ancaman keras bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran yang semestinya disampaikan. Tetapi disembunyikan, ini bahayanya. Jadi sengaja menantang naam siksa Allah. Nah, jadi mereka benar-benar tahu, ya, tentang kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi sengaja diselisihi, sengaja disembunyikan ayat tersebut. Naam, yang artinya mereka rela menukar naam petunjuk yang telah ada pada mereka, ya. Mereka ganti dengan kesesatan. Naam. Ampunan yang telah Allah janjikan, ya, mereka ganti dengan azab dan siksa. Lebih memilih azab dan siksa daripada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fama asbarahum 'alan nar. Betapa beraninya mereka menantang siksa Allah, ya. Nah, mereka sesat dalam keadaan sadar, ya. Dalam keadaan tahu nah, kebenaran, tetapi enggan mengikuti kebenaran tersebut. Nah. Baik, kita langsung saja pada apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسوله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. Nah, ayat ini adalah ancaman yang keras bagi orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya, yaitu berupa ilmu. Nah, ayat-ayat Allah, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian terhadap pemiliknya, yaitu pemilik ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada orang-orang yang berilmu, ya, an yubayyinuhu linnas, agar mereka menjelaskan kepada manusia tentang ilmu tersebut, tentang kebenaran tersebut, wala yaktumu, dan tidak menyembunyikannya. Nah, ini sudah Allah ambil perjanjiannya, bahwasannya ahlul ilmi, nah, diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjelaskan ilmu atau kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Nah. Faman ta'awwadha minhul bil hitamid dunyawi, maka barang siapa yang menukar hal tersebut dengan harta duniawi, ya, yaitu menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran karena ingin mendapatkan harta duniawi, ya. Wa nabadha amrullah, dan dia membuang perintah Allah, tidak menggubris perintah Allah, padahal perintah Allah adalah menjelaskan kebenaran terhadap kepada manusia dan tidak menyembunyikan kebenaran tersebut, tetapi perintah Allah ini disingkirkan, tidak digubris. Nah, maka orang-orang seperti ini, faulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Orang-orang seperti itu tidak menelan naam ke dalam perut mereka illan nar, kecuali api neraka. Itu apa yang mereka lakukan ini menjadi sebab mereka masuk ke dalam an-nar, ke dalam neraka. Apa sebabnya? Kitmanul ilm. Kitmanul haq, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran yang seharusnya disampaikan kepada manusia tetapi disembunyikan. Maka orang-orang seperti ini, mereka tidak menelan ke dalam perut mereka kecuali api neraka. Li'anna hadza tsaman alladzi iktasabuhu innama hasala lahum biaqbahil makasib wa a'dhamil muharramat. Fakana jazauhum min jinsi amalihim. Yang demikian karena nilai yang telah mereka peroleh, harta yang telah mereka dapatkan, nah, hanyalah mereka dapatkan dengan cara yang paling jelek, dengan cara yang paling buruk, dengan nah, melakukan keharaman-keharaman yang paling besar, ya. Maka balasan bagi mereka itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Nah, karena mereka menyembunyikan ilmu, ya, dalam rangka mendapatkan nilai-nilai dunia tadi. Nah, baik harta atau kedudukan atau yang semisalnya, dan tidak menggubris perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam, maka Allah balas mereka sesuai dengan jenis amalan mereka. Naam, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam an-nar, dan tidaklah mereka menelan kecuali api neraka. Nah, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tidak sampai di situ, ya. Tidak hanya mereka menelan ke dalam perut mereka api neraka, ya. Tetapi juga wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Tidak akan berbicara dengan pembicaraan yang penuh dengan kasih sayang, tidak, ya. Bal qad sakhita alaihim wa a'rada anhum, bahkan Allah telah murka kepada mereka dan berpaling dari mereka. Fa hadza a'zamu alaihim min adzabin nar. Dan ini, ya, berpalingnya Allah dari mereka dan murkanya Allah kepada mereka, ini lebih dahsyat daripada azab neraka. Ya. Berpalingnya Allah dari mereka dan Allah murka kepada mereka, ini lebih dahsyat dari siksa neraka. Walaizakihim ala yutahhiruhum minal akhlaqir radhilah. Dan bukan sampai di situ juga, ya. Atau tidak hanya sampai di situ, tidak, Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dengan pembicaraan yang penuh kasih sayang, tidak, ya. Bahkan Allah murka dan berpaling dari mereka, tidak sekedar sampai di situ. Walaizakihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Yaitu Allah tidak akan mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang rendah. Akhlak-akhlak yang radhilah, yang rendah. Walaysa lahum a'malun tasluhu lil madhi war ridha wal jazaa 'alayha. Dan mereka tidak memiliki amalan yang pantas untuk dipuji, yang pantas untuk diridhoi, yang pantas untuk diberikan balasan atasnya, ya. Sama sekali tidak memiliki amalan-amalan tersebut. Wa innama lam yuzakkihim li'annahum fa'alu asbaba adami tazkiyah allati a'zamu asbabiha al-amalu bi kitabillah wal ihtida'i bihi wad da'wati ilaih. Dan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensucikan mereka, ya, karena mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan, ya, yang menjadi sebab hilangnya tazkiyah, hilangnya pensucian terhadap mereka. Apa sebab adanya pensucian? Sebab yang paling besar, agar suci hati manusia, ya, al-amalu bi kitabillah, adalah dengan beramal dengan kitabullah. Ini sebab kesucian. Dengan mengamalkan kitabullah. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran. Allah tidak akan mensucikan mereka karena mereka melakukan sebab-sebab yang menghilangkan tazkiyah. Sebab-sebab yang menafikan tazkiyah, pensucian. Yang dimana sebab yang paling besar untuk mendapatkan tazkiyah, pensucian adalah al-amalu bi kitabillah, mengamalkan kitabullah. Sedangkan mereka tidak mengamalkan kitabullah. Bahkan menyembunyikan ayat-ayat Allah. Menyembunyikan kebenaran. Sebab yang paling besar untuk mendapatkan tazkiyah adalah beramal dengan kitabullah, wal ihtida bihi, dan mengambil petunjuk dengannya. Wa da'watu ilaih, dan juga mendakwahkannya, ya. Menyeru manusia, mengajak manusia untuk mengamalkan kitabullah. Fahaulai nabadu kitabullah. Sedangkan mereka itu membuang kitabullah. Nah, yaitu menyembunyikan apa yang ada dalam kitabullah. Wa'aradu anhu, dan berpaling dari kitabullah. Wahtarud dolalata alal huda, dan mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Wal azab alal maghfirah, dan lebih memilih azab daripada ampunan. Fahaulai la yasluh lahum illan nar. Maka mereka itu tidak pantas, nah, bagi mereka kecuali an-nar, kecuali siksa neraka. Fakaifa yasbiruna 'alaiha? Maka bagaimana mungkin mereka akan bisa sabar menahan siksa neraka, ya. Wa anna lahumul jaldu 'alaiha? Dan dari mana mereka akan, nah, kuat tabah sabar, ya, terhadap siksa neraka? Nas'alullah salama wal afiyah. Maka sangat besar, ya, bahaya kitmanul ilm, bahaya menyembunyikan ilmu. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahud dan Nasara, ya, yang mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan kepada mereka, ya, menyembunyikan apa yang ada dalam Taurat, menyembunyikan apa yang ada dalam Injil, menyembunyikan sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi penutup para nabi dan para rasul. Mereka tutupi ini. Nah, demikian pula ayat-ayat yang lain yang ada dalam kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka, ya, disembunyikan, ditutup-tutupi. Nah, dalam rangka untuk mendapatkan nilai-nilai dunia. Nah, ya, supaya tidak kehilangan pekerjaan. Naam, ya. Tidak, naam, kehilangan order, ya. Naam, sehingga menutup-nutupi ilmu, menutup-nutupi kebenaran, ya, untuk mendapatkan nilai-nilai dunia tadi, ya. Maka orang-orang seperti ini pada hakikatnya tidaklah memakan atau tidaklah menelan ke dalam perut mereka dari hasil, naam, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, ya, naam, kecuali nar jahannam. Nah, tidaklah mereka menelan kecuali neraka jahannam yang akan menyala-nyala dalam perut mereka. Waliyadzubillah. Dan juga Allah tidak akan berbicara pada hari kiamat terhadap mereka dengan pembicaraan yang penuh dengan kasih sayang, tidak, ya. Karena Allah murka kepada mereka, Allah benci kepada mereka, Allah berpaling dari mereka. Dan berpalingnya Allah serta murkanya Allah, naam, ya, kepada mereka, ya, berpalingnya Allah dari mereka dan murkanya Allah kepada mereka ini lebih dahsyat daripada siksaan nar. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mensucikan mereka, ya, dari kotoran dosa-dosa mereka, ya. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka karena kekufuran mereka dan kesengajaan mereka, naam, menyembunyikan kebenaran dan lebih memilih kesesatan. Jadi mereka sesat dalam keadaan sadar karena dilakukan dengan sengaja. Nah, inilah, nah, bentuk penentangan, menantang, ya, bentuk tantangan, bentuk menantang terhadap siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Fama asbaruhum ala nar, sehingga Allah katakan alangkah, nah, beraninya mereka, ya, menantang an-nar, menantang siksa neraka jahannam. Nah, mereka rela, ya, mengganti, naam, petunjuk yang ada pada mereka, ya, dengan kesesatan. Mereka rela mengganti ampunan yang Allah janjikan dengan azab, ya. Nah, diganti dengan azab. lebih memilih azab daripada maghfirah, lebih memilih kesesatan daripada naam huda, petunjuk. Maka balasan yang pantas untuk mereka adalah naru jahannam, neraka jahannam, wal iyadzu billah. Naam. Kemudian kita lanjut. Penjelasan ayat yang terakhir, itu ayat yang ke-176 ya. Zalika ay al-madhkur. Nah, yang demikian itu yang sudah disebutkan di atas. Wa huwa mujazatuhu bil adli wa man'uhu asbabal hidayah mimman abaha wa ikhtara siwaha. Yang demikian itu yaitu na'am pembalasan Allah Subhanahu wa taala ya. Bil adl ya. Dengan keadilan. Itu Allah membalas na'am apa yang mereka kerjakan dengan siksa. Inilah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man'uhu asbabal hidayah, dan mencegahnya Allah Subhanahu wa taala dari mereka sebab-sebab hidayah, na'am. Dari orang-orang yang enggan, na'am, atau menolak hidayah tersebut dan lebih memilih selain hidayah, selain petunjuk. Nah, yaitu lebih memilih kesesatan, lebih memilih azab. Nah. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada mereka berupa azab yang pedih tadi? Bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq. Ya, demikian karena Allah Subhanahu wa taala nazzalal kitaba bil haqq, telah menurunkan Alkitab dengan kebenaran, dengan membawa kebenaran, ya. Wa minal haqq mujazatul muhsin bi ihsanihi, dan di antara kebenaran adalah membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Wal musibi isaatihi, dan membalas orang yang berbuat jelek dengan kejelekan. Wa aydhan fa fi qawlihi, dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala nazzalal kitaba bil haqq, bahwasanya Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Ma yadullu ala anna Allah anzalahu li hidayati khalqihi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab agar supaya menjadi petunjuk bagi makhluknya. Wa tabyinil haqq minal batil, dan sebagai penjelas kebenaran dari kebatilan. Wal huda minad dolal, dan sebagai penjelas petunjuk dari kesesatan. Faman sorofahu an maksudihi fahuwa haqiqun bi an yujaza bi a'dhamil uqubah. Maka barang siapa yang sengaja dia merubah na'am atau memalingkan dari maksud dan tujuannya, ya, tujuannya tadi untuk memberi hidayah kepada manusia, menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan petunjuk dari kesesatan. Barang siapa yang merubah atau memalingkan dari maksud dan tujuan diturunkan na'am Alkitab, ya, maka dia berhak atau pantas untuk dibalas dengan azab yang paling dahsyat. Ya. Azab yang paling besar. Nah, pantas untuk diazab dengan dibalas dengan azab yang paling na'am azim, yang paling besar. Nah, ketika Allah turunkan Alkitab dengan membawa al-haq, ya, membawa kebenaran. Nah, kemudian mereka berselisih, nah, tentang Alkitab tersebut. Ya, padahal Alkitab tersebut membawa kebenaran. Nah, ada yang naam beriman kepada sebagiannya, ada yang kufur terhadap sebagiannya. Maka, nah, atas perbuatan mereka, mengimani sebagiannya, mengkufuri sebagiannya, yaitu menyembunyikan sebagian ayat-ayat yang terdapat dalam Alkitab, maka berhak mereka mendapatkan tadi ancaman siksa neraka wal iyadzu billah. Karena mereka telah memalingkan tujuan diturunkannya Alkitab. Tujuan diturunkannya Alkitab adalah untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia. Dan juga untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang petunjuk, mana kesesatan. Nah, ya. Ketika mereka memalingkan dari maksud dan tujuan ini, ya, maka mereka pantas untuk dibalas oleh Allah dengan siksa yang pedih. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab ay wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab fa amanu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'dihi wal ladzina harrafuhu wa sarrafuhu ala ahwaihim wa muradatihim la fi shiqaqin ay muhaddatin ba'id anil haqq. Kemudian na'am dalam lafaz ayat yang terakhir, ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Alkitab tersebut, ya. Yaitu orang-orang yang berselisih tentang Alkitab sehingga mereka mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagiannya. Mengimani sebagian isi Alkitab dan mengingkari sebagian isi Alkitab. Dan juga orang-orang yang merubah-rubah isi Alkitab, ya. Dan juga memalingkan dari makna yang sebenarnya sesuai dengan hawa nafsu mereka dan keinginan mereka. Orang-orang seperti ini, la fi syiqaq, sungguh berada dalam syiqaq, yaitu penyimpangan, kesesatan ba'id yang sangat jauh anil haq dari kebenaran. Li'annahum qad khalaful kitab alladhi ja'a bil haq, karena mereka telah menyelisihi Alkitab yang telah membawa kebenaran. Al-mujib lil-ittifaq. Nah, mereka telah menyelisihi Alkitab yang membawa kebenaran, ya, yang mengharuskan ittifaq, yang mengharuskan naam ittifaq, sepakat dan bersatu di atas Alkitab tersebut. Wa adamit tanaqud, dan tidak menyelisihinya. Nah, mestinya seperti ini. Nah. Famarija amruhum, akan tetapi kacau urusan mereka. Wa kathura syiqaquhum, dan banyak penyimpangan mereka. Wa tarattaba ala dzalika iftiraquhum, dan hal tersebut mengakibatkan mereka bercerai-berai. Ya. Mengakibatkan mereka bercerai-berai. Bi khilafi ahlul kitab alladzina amanu bihi. Berbeda keadaannya dengan ahlul kitab yang mereka beriman. Nah, terhadap Alkitab secara na'am keseluruhan, ya. Wa hakkamuhu fi kulli syai, dan menjadikan Alkitab tersebut sebagai hukum dalam setiap sesuatu, dalam segala urusan. Fa innahum ittafaqu wartafaqu bil mahabbati wal ijtima' alaihi, maka mereka bersatu, sepakat, ya. Nah, badan mereka bisa mengambil faedah. Nah, bil mahabba, dengan kecintaan dan juga persatuan di atasnya. Nah, sehingga mereka ahlul kitab yang seperti ini, ya, yang mengimani seluruh apa yang ada dalam Alkitab dan menjadikan Alkitab tersebut sebagai hukum dalam segala urusan, ya, maka na'am ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mengimaninya. Mereka pun mengimani Rasul tersebut yang merupakan Rasul yang terakhir. Nah, mengimaninya dan mengikuti naam ajaran Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun tadi yang hanya mengimani sebagian isi Alkitab dan mengingkari sebagian isi Alkitab yang lain, ya, yaitu menutup-nutupi atau menyembunyikan kebenaran. Nah, apa yang ada dalam isi Alkitab, ya, yang tidak menguntungkan hawa nafsu mereka, ya, maka mereka iftaraku, berselisih. Nah, mereka berselisih. Nah, dan semakin banyak penyimpangan mereka. Ya. sehingga ketika datang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, mereka pun enggan mengimaninya. Nah, artinya mereka lebih memilih kekufuran. Nah, daripada keimanan, lebih memilih azab daripada maghfirah, lebih memilih ad-dhalalah kesesatan daripada petunjuk. Nah, fama asbarahum 'alan nar. Betapa beraninya mereka menantang siksaan nar. Nah, karena mereka sesat dalam keadaan sadar secara sengaja. Nah, waliyadzubillah. Dan mereka tahu apa yang mereka lakukan ini, menutupi atau menyembunyikan isi Alkitab ini akan menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Mereka faham dan mengerti itu. Nah, karena mereka ahlul kitab. Ya. Sehingga Allah katakan, fama asbarahum 'alan nar. Betapa beraninya mereka menantang siksaan nar. Waliyadzubillah. Kemudian qala syekh, wa qad tadammanat hadhihi al-ayat al-wa'id lil-katimina lima anzalallah al-mu'thirina 'alaihi 'arad ad-dunya bil-'adzabi was-sakhat wa anna Allah la yutahhiruhum bitawfiq wala bil-maghfirah. Ayat di atas, atau ayat-ayat ini yang kita sebutkan tadi mengandung ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan. Dan lebih mementingkan kepentingan dunia. Ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, dengan tujuan untuk mendapatkan aradud dunia, kepentingan dunia, harta dunia. Allah ancam dengan al-azabu was-sakhat, siksa dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ancamannya. Ancaman bagi orang yang menurunkan, bagi orang yang menyembunyikan al-ilmu kebenaran, karena ingin mendapatkan harta dunia atau kedudukan di dunia. Allah ancam dengan azab dan Allah ancam dengan murka. Wa anallaha la yutahhiruhum bitaufik, dan bahwasanya Allah tidak akan mensucikan mereka dengan taufik. Wala bil maghfirah, tidak pula Allah sucikan mereka dengan ampunan. Ini ancamannya. Wa dzakara sabab fi dzalika bi itharihim ad-dhalalata 'alal huda. Fatarattaba 'adzalikal ikhtiyarul 'adzab 'alal maghfirah. Dan Allah menyebutkan sebab. Naam, hal itu terjadi ya, karena mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Nah, sehingga mengakibatkan mereka lebih memilih azab daripada ampunan. Tsumma tawajja'a lahum bi syiddati sabrihim 'alan nar. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala heran dengan tantangan mereka untuk sabar di atas neraka. Allah heran dengan apa yang mereka lakukan ya. Yaitu mereka sengaja menantang siksa an-nar, siksa Allah Subhanahu wa taala ya. Li'amalihim bil asbab allati ya'lamuna annaha musilatun ilaiha. Allah heran dengan mereka ya. Karena mereka melakukan sebab-sebab yang mereka tahu bahwasanya sebab-sebab tersebut akan mengantarkan mereka ke dalam neraka. Sehingga Allah heran. Wa annal kitaba mustamilun 'alal haqq al mujib lil ittifaq 'alaihi wa 'adamil iftiraq. Dan bahwasanya Alkitab itu mencakup kebenaran. Ya. Membawa kebenaran yang mengharuskan adanya ittifaq di atasnya. Adanya persatuan dan kesepakatan di atasnya. Tidak boleh menyelisihinya. Wa adamil iftiraq. Tidak menyelisihinya. Wa anna kullaman khalafahu fahuwa fi ghayatil bu'di anil haq. dan bahwasannya setiap orang yang menyelisihi Alkitab tersebut maka dia berada dalam na'am ghayatil bu'd, jauh dari kebenaran. Maka dia berada na'am fi ghayatil bu'd anil haq, jauh dari kebenaran, wal munaza'ah wal mukhasamah, dan na'am mereka menentang serta menyelisihi al-haq. Maka yang semestinya Alkitab itu diamalkan seluruhnya, diimani seluruhnya, tidak disembunyikan, tidak ditutup-tutupi, seharusnya sepakat dan bersatu di atasnya, tidak berselisih dan tidak menyelisihinya. Akan tetapi mereka malah sengaja menyelisihinya, menutup-nutupinya, menyembunyikannya. Diantaranya menyembunyikan sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sengaja melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan mereka ke dalam an-nar dalam keadaan mereka tahu. Bahwasannya perbuatan tersebut bisa mengantarkan ke dalam an-nar. Maka mereka itu fi ghayatil bu'd anil haq. Benar-benar sangat jauh dari kebenaran. Benar-benar menentang dan menyelisihi kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi syiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyelisihi atau berselisih tentang Alkitab, sungguh mereka berada dalam penyimpangan dan penentangan yang sangat jauh. Itu sangat jauh dari kebenaran. Baik. Maka sudah menjadi kewajiban terhadap ahlul ilmi, para ulama, untuk menjelaskan kebenaran. Juga untuk menjelaskan ilmu kepada manusia, tidak menutup-nutupinya dan tidak menyembunyikannya. Yang demikian karena ada ancaman yang keras, ada bahaya yang besar bagi mereka yang sengaja menyembunyikan ilmu yang semestinya dijelaskan, sengaja menutup-nutupi kebenaran yang semestinya disampaikan kepada manusia. Bahayanya besar. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka. Dan tidaklah mereka menelan ke dalam perut mereka kecuali api neraka jahannam wal iyadzu billah. Ini ancamannya berat. Baik. Ada satu hadis yang sedikit ada kaitannya dengan masalah menyembunyikan ilmu, yaitu hadis tentang keutamaan tauhid yang diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika itu kata Mu'ad radhiyallahu taala anhu, kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pada suatu hari dibonceng oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, di atas himar, di atas keledai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Mu'ad, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Ya Mu'ad, apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba, dan apa hak hamba yang akan Allah Subhanahu wa taala tunaikan terhadap hamba? Maka sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, Haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba adalah agar para hamba itu beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini hak Allah. Diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sedangkan hak hamba yang akan Allah tunaikan adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, mendengar berita ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Mu'adz bin Jabal secara spontan, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Wahai Rasulullah, bolehkah saya sampaikan berita gembira ini kepada manusia? Nah, tentang keutamaan tauhid. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tubasyirhum. Jangan dulu engkau sampaikan berita gembira ini. Jangan. Nah, artinya tidak semua ilmu bisa langsung disampaikan juga. Nah, kadang harus melihat situasi dan kondisi. Harus melihat waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Nah. Taib. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tubasyirhum fayattakilu." Jangan dulu engkau sebarkan berita gembira ini, ya, karena nanti mereka akan ittikal, akan bersandar pada ini saja. Artinya mereka nanti enggak akan berlomba-lomba lagi, ya. Nah, hanya bersandar pada ini saja, ya. Lemah nanti akan melemah nanti perlombaan. Nah. Itu perlombaan dalam kebaikan, perlombaan dalam akhirat. Nah. Ya. Fayattakilu. Nah. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu tidak menyampaikannya. Tidak menyampaikan hadis ini sampai beberapa waktu. Kemudian di akhir hayatnya barulah beliau sampaikan hadis ini. Nah, jadi beliau menyampaikan hadis ini di akhir hayatnya. Nah, disampaikan tentang keutamaan tauhid. Nah, bahwasanya Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini keutamaan tauhid yang sangat besar, ya. Nah, kenapa sahabat Mu'adz bin Jabal kok menyampaikannya, ya, sebelum beliau meninggal dunia? Karena takut berdosa menyembunyikan ilmu. Nah, sehingga sebelum meninggalnya disampaikan hadis ini. Maka, subhanallah, ini faedah tentang keutamaan tauhid. Sehingga ketika kita mau berdakwah, utamakan dakwah tauhid. Nah, sebelum yang lain-lainnya, tauhid. Nah, terus, tauhid. Sampaikan tauhid, ya. Ketiga, kita ingin mendakwahkan agama ini kepada manusia, ya. Demikian pula ketika kita mendakwahkan agama ini kepada keluarga, misalkan karib kerabat, ya. Yang duluan kita sampaikan tentang tauhid, jangan masalah-masalah yang lainnya dulu, ya. Masalah tauhid, karena ini yang sangat penting, ya. Inilah kunci keselamatan seorang hamba. Nah, di dunia dan di akhirat, tauhid. Nah, selamatkan keluarga kita dari berbagai macam kesyirikan. Nah, ya, dari berbagai macam kesyirikan dan penyimpangan. Nah. Baik. Selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat dalam surat Al-Baqarah yang ke-174 sampai 176. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.